itu apa? Megah. Soro wajih, menjadi orang yang punya kedudukan. Menjadi orang yang punya kedudukan. Wajih. Muhadi ma'lum ikrawu. Wahid isnan salasa. Wajuhah wajuhah wajuhah wajuhah wajuhah wajuhah wajuhah wajuhah mudhari' ma'lum ya wujuhani ya wujuhuna tawjuhuna masdar wajahatain isim fa'il wajibun wajihani wajihuna wajihatun amr au ulangi wahid dan salasa Ujuhi, ujuhna. Zaman makan. Mawajihu, haknya bukan domir ya, hak asli. Sim alat. Ujahu jihadi mawajihu. Ujahuna, ujahu. Al-i'lal, mi jahun ila akhiri mislu mi tabun ila akhiri. Indah ya kuna? Mi jah. I'lal ni. Bantu apa Abdillah? Belum ketemu. Bosman? Ya apa? Uli baca apa? Apa? Indah ya kena besok. Nabila, masya Allah ni. Kami boleh lal. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi bila ada apa?